cinta. Dinda, engkau penerang dalam gelapku. Sampai tubuh ini membungkuk dan berkerut, ku selalu menjagamu. Aku berjanji, aku bersumpah, ku selalu setia. Setulus hatiku, setulus jiwaku untukmu. Engkau, engkau yang selalu kudamba. Mungkin kau anugerah yang pantas buatku jaga. Akan setia untuk selama-lamanya. Setia untuk selama-lamanya.